Kalau dia baca satu, kalau dia baca ini nanti bisa terjadi seperti hanya kemarin saya waktu itu saya dirawat di rumah sakit harapan mereka. Saya ingin menjadinya harapan mereka karena mahal. Kalau harapan kita kan berarti. Waktu itu saya dirawat di rumah sakit itu, istri saya di ruang ICU. Ada teman yang sama-sama menghubungi istrinya di ruang ICU. Dia dihubung karena kemudian istrinya tidak akan disungguh, maka dia saya pun kiai. Pak kiai, istri saya di ruang ICU, bagaimana supaya dia tersembuh? Nah kebetulan kiainya itu jawab, kami bacakan surat Yasin, sediakan air, dan kemudian nanti setelah selesai baca, kami tiupkan ke air itu. Syaratnya dua. Satu, kamu harus membaca Al-Quran yang dalam bahasa Arab. Yang kedua, tidak boleh diwakilkan. Mulai baca kita setengah 9 malam. Yes. Awalnya baca, Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, berikutnya, Allah Allah. Karena katanya kan satu ayat boleh. itu pernah terjadi anak saya karena mau buru-buru imamnya sholat tentang pertama kali ulang ini tetap kedua alisan roh ya. Karena ini proses mas mas pak tuh masalah tuh jadi imam berat pertama kali ulang ini tetap kedua alisan roh saya pernah dengar masalah kebelen jadi terkesan ya. Nah jangan sampai kita juga bisa menjadi ustaz kurbu gak aman-aman kedudukan kita nanti semangat pada akhir ayat yang kita baca maka semakin banyak yang kita baca semakin tinggi kedudukan kita di ayat tapi juga gak apa-apa setiap hari akan melakukan membaca kurbu 3 kali, 6 kali, 6 kali, 6 kali di perjalanan daripada kemudian mau akan kita baca kursi tidak juga baca kursi terus jadi dari bangsa Indonesia sampai kita akan berapa kali nggak apa ya ya daripada kalau mencorok ya lebih baik kemudian membaca yang memberikan tiga kepada kita. Nah oleh karena itu Al-Quran harus selalu kita baca. Yang kedua Al-Quran adalah perjalanan bertolong hidup karena apa ini pasti sudah apa lah ayatnya di dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman Alhamdulillah dan saya kami lagi apa sahur Ramadan ya udahnya yang Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan atas petunjuk itu dan menjadi pembeda antara hak dan yang batil. Kalau saya belinya di posisi ini, kebetulan itu saya bisa ada di luar. Ini ada manualnya? Ada manualnya? Kalau saya belinya di posisi ini, kira-kira ini bukan yang biasa apa ya? Yang benar. Kalau belinya di posisi ini, dapat manual. Dan kalau tadinya tidak bisa dapat beli itu, kemudian manual handphone ini memang ketika saya menggunakan handphone ini tidak gunakan manualnya dari itu, jalan handphone jadi ini apa terpisah. Begitu juga kalau tidak menggunakan manual yaitu Al-Quran, maka kalau kita tidak terus kepada Al-Quran hidup kita akan rusak. Nah, oleh karena itu, kita harus menjadikan Al-Quran itu adalah petunjuk bagi diri kita dan kemudian menjadi pembeda antara hak dan batil. Semua perbuatan yang kita lakukan merujuk kepada Al-Quran. Itu artinya kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman. Sama kalau kita bekerja di Bank Indonesia, ada SOP-nya. Standar operasional prosedur. Kalau kita tidak mengikuti SOP, kita tidak terima Al-Quran. Maka kemudian kita harus mengikuti SOP ketika di sini. Dari mana SOP nya? SOP yang telah diturunkan oleh Allah. Allah yang tahu. Allah yang menciptakan kita. Allah yang menciptakan dalam kita manusia dan kehidupan. Allah Tuhan yang paling tahu di antara yang lain. Maka kemudian jadikan apa yang diturunkan Allah itu sebagai pedoman. Dan yang ketiga, maka kita harus mengikatkan diri kita dengan Al-Quran dan semua kekuatan. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 7. Berdasarkan surat Al-Mansur ayat ini, apa yang diberikan Rasul kepada kita harus diterima dan apa yang dilarang harus ditinggalkan. Ternyata Al-Quran itu tidak hanya mengatur masalah ibadah. Ini saya ambil contohnya saja. Bahwa Al-Quran itu mengatur semua aspek kehidupan di dalam diri kita. Al-Quran itu bukan hanya kita yang dijadikan maka menyebutkan. Al-Quran itu bukan hanya dibaca dan kita ada yang berbeda. Al-Quran juga bisa dibaca sudah dua Ramadan. Ternyata Al-Quran menjadi pedoman hidup dan itu mengatur semua aspek kehidupan. Dari urusan akidah iman diatur, dari urusan ibadah diatur, dari urusan akhlak diatur, dari urusan makanan dan minuman diatur, dari urusan pakaian diatur, dari urusan ekonomi diatur, dari urusan sosial masyarakat diatur, dari urusan politik pemerintah diatur, dari urusan strategi militer diatur, dari urusan pendidikan dan tidak diatur, dari urusan taksi dan hukum itu juga diatur. Nah karena waktunya terbatas, nanti silakan ayat-ayat ini yang sudah tertulis di sini dibuka di rumah. Ya, bahwa Al-Quran itu mengatur semua aspek kehidupan. Maka Al-Quran itu semua aspek kehidupan. Ya. Ternyata maka semua kehidupan kita ini bisa dicatat sebagai ibadah Allah. Berdasarkan surat Al-Ahzab ayat 2 ayat 2 ayat 2 pasal 2 ayat 2 ayat ini tidak berbudi ayat 20 ayatul akhirul amal. Allah akan menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Tapi ayat ini berbunyi yang paling baik amalnya. Baik amalnya itu harus memenuhi dua kriteria, yaitu ikhlas karena Allah dan cara melakukannya benar. Maka saya pernah protes. Ada seorang artis di sini buat acara televisi. Begitu dia berjalan di sini, ada sinetron yang dia bertanya, Mbak, waktu itu saya lihat Mbak naik sinetron. Mbak berhutang dengan laki-laki lain. Sekarang Mbak ingin ceramah agama. Bagaimana? Maka sang artis itu menjawab, sesungguhnya di dalam Islam ada hadis, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung pada niat. Niat saya waktu itu mencari nafkah bukan kerutan. Jadi tidak apa. Benar itu. Kalau hadis itu ada di, saya coba telepon tidak nyanyi aku. Kalau hadis itu ada di depan saya bilang, oke, Anda sholat karena Allah, dia berani tidak ke kanan. Rukuknya tidak ke depan. Tapi rukuknya ke belakang. Allah. Kan yang begitu itu adalah Allah. Beranikah kemudian akhirnya teman-temannya itu? Kenapa? Karena kalau dihubungi para jempol, kalah. Misalnya sekarang kita dapat tanya, Asyadu Allah, Allah, Allah, Allah. Berani? Tidak. Kenapa? Ikhlas karena Allah, tapi caranya tidak tepat, maka tidak dianggap sebagai ibadah kepada Allah. Misalnya di sini ada teman tadi, yang berdasarkan dalam najisnya itu, saya ikhlas sama Allah, boleh? Ikhlas sama Allah, tapi caranya tidak benar, maka tidak dicara sebagai ibadah kepada Allah. Maka dua hal ini harus dipenuhi, ikhlas dan benar. Sebelum saya menjelaskan ikhlas di dalam, saya ingin meluruskan, ada tiga kesalahan yang berkaitan dengan ikhlas. Ikhlas itu yang diartikan pasrah. Jadi pasrah, maksud saya pernah pekerjaannya, itu bukan ikhlas, itu marah. Hanya ikhlas yang mengatakan saja itu sekedar buat tenang hati. Ah, yang penting hati ini tenang. Yang penting hati ini yang maaf. Itu penting dari kuasa. Ada juga ikhlas yang mengatakan ikhlas itu hanya ada di gelombang alfa. Jadi kalau kita harus berbuat ikhlas, maka kemudian ya gelombang alfa diperkenalkan ada gelombang alfa, ada gelombang beta, ada gelombang gamma. Gelombang gamma itu di sana tidak punya Bung Karno itu. Bung Karno kalau tidak tenang ini. Saudara-saudara, artinya apa? Segala sesuatu perbuatan yang kita lakukan bisa dinilai ibadah oleh Allah. Ya, kalau memenuhi dua kriteria ini, ikhlas karena Allah dan caranya benar. Semua perbuatan, ingatlah semua perbuatan yang kita lakukan sejak kita mulai hidup sampai kalau kita tidur kembali itu kita berbuat ibadah kepada Allah. Sehingga di dalam Islam semua perbuatan yang kita lakukan sejak kita mulai hidup sampai hidup kembali pasti ada hukumnya. Al-Aslu bi'af'al atas oleh dunia sama kembali. Apa dari kalau yang wajib, sunnah, mubah, makro, haram. Coba kita lagi bangun ke satu kami kan. Bangun tidur untuk selama mandi, hukumnya apa? Mandi hukumnya apa? Tergantung. Sudah punya istri atau belum? Ya. Kalau sudah punya istri, malah terjadi sesuatu, mandi hukumnya. Kalau dari sisi biasa punya, mubah. Kalau dari sisi tadi punya, di kamar mandi nyanyi lagi. Halo, halo bantu, ibu kota teriak. Punya, makro di kamar mandi dianjurkan untuk tidak bersuara. Terus dari kamar mandi bercermin, pakai baju, menutup aurat tubuhnya, mandi. Terus pakai baju yang kecil, tubuhnya sunnah. Karena seorang muslim ketika mau bertemu dengan saudaranya lagi, harus tampil sebaik-baiknya. Maka kalau saya mau pakai baju, selalu tanya sama diri saya, maaf, medis gak? Biasanya saya jawabannya, suamiku pakai anaknya medis. Ya? Terus pakai yang kecil, saya ingin di sana, tidak ada orang. Assalamualaikum. Hukumnya apa? Saya mengucapkan salam hukumnya. Hukumnya jawab. Kemudian memak makan bar. Hukumnya apa? Dianjurkan kita untuk membangun persaudaraan dalam di Morona. Kalau yang ketuk-ketuk ini, ya apa namanya? Misalnya dari sisi kalau ibu, dia itu kalau di sini bangun Indonesia perhatian sama aku. Dapat apa? Dan kemudian yang terakhir apa? Ibu tanggung apa? Lanjut. Dengan apa menghapusnya ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, Al-Qumumu fitolah di Malaysia. Bersusah payah mencari nafkah kehidupan. Maka ketika kita bekerja, ikhlas kepada Allah. Ketika kita bekerja, main-main karena kemarin, ya main petaruh benar bapak kita Eh, jangan dikira itu tidak ada cukupnya. Mendidik anak dengan penuh cinta dan kasih sayang itu punya lagi. Dan kemudian setelah anak-anak itu tinggal kita sama istri, merangkai istri itu punya. Wah, itu tak rayu. Merayu istri, ya sunah ya. Kemudian terjadilah yang harusnya terjadi. Itu juga dianjurkan, ya. Bahkan menurut Ustaz di Karawang. Tapi saya cari jadinya sampai sekarang ada ini. Kalau kalau itu dilakukan pada malam Jumat, itu pahalanya sama dengan membunuh 40 teroris yang ini. Nah, ini ternyata yang pelaku kata yang telah selama ini pimpinan pesantren di Karawang itu juga. Jadi sudah lama ditinggal istrinya, dia sering ngomong begitu. Akhirnya ada santri perempuannya datang kepada Ustaz ini. Ustaz ya, saya ingin dapat pahala membunuh 40 teroris yang ini. Akhirnya menikah. Begitu kemudian cerita, terjadilah yang seharusnya terjadi. Pak Ustadz ini usianya sudah 62 tahun, istrinya baru 24 tahun. Masih semangat, Pak Ustadznya sudah tidak kuat. Maka istrinya ngajak lagi, Pak Ustadz, ayo dong untuk 40 teroris yang lebih lagi. Ustadznya jawab, entah yang tadi belum dikubur. Ternyata dia juga. Nah, mohon maaf, belakang bukan suami ini tadinya hanya dengan aku terima nikahmu dengan mas kawin 1.000 rupiah, boleh? Jadi ya, halal itu pun amal soleh. Dan kemudian kita tidur, bisa menjadi amal soleh? Ada hukumnya? Oke, saya ingin tanya, sehari rata-rata tidur berapa jam? 6 jam. Kalau menurut dokter Sondoso, tidur yang sehari itu berapa jam? 8 jam, oke, ya ambil yang 6 jam. Satu kali semalam berapa jam? 24. Kalau usia ada 6 jam dari 24 berarti seberapa? 4. Berarti kalau usia ada 60 tahun berapa tahun dipakai tidur? Ini sudah saya hitung ya. Kalau misalnya tidurnya 6 jam, kalau misalnya 6 jam itu sama dengan 14 tahun. Itu tidur yang resmi. Belum itu pengajian secara kandaran tidur gitu. Belum diberi perbantuan itu. Karena kita masuk bahkan itu luar biasa. Tapi itu dia yang diberi perbantuan. Naik kendaraan menuju apa? Dulu. Hasil nonton yang sebelumnya itu tahun musim baru, baru sudah tidur. Ya, tidurnya sudah bilang. Tapi kita ambil yang mana ya? Maka kalau kita ambil rata-rata kita tidur 6 jam, dan usia kita 60 tahun, ternyata 15 tahun dipakai untuk tidur. Sehari malam, nonton berapa? Ada para pencari Tuhan BPP, ada suami-suami satu istri. Menurut BPP, diminta orang nonton 4,7 jam per hari. Kita tak mungkin lah nonton segitu. Katakan, film sepak bola atau apa-apa, menurut budaya Islam itu perlu Rasulullah SAW. Orang yang berbuat tidak ikhlas itu seperti orang yang mau pergi ke pasar, bajunya banyak kantongnya karena selamanya, kuih, nangkong yang batu itu banyak batu. Ya, begitu banyak tuh. Begitu sampai pasar, dia nggak bisa belajar. Nggak bisa, karena batu. Begitu juga orang yang berbuat tidak ikhlas. Kelihatan apa yang terjadi? Kelihatan apa yang terjadi? Kelihatan apa yang terjadi? Tapi sekarang bukan dilakukan karena Allah. Dia kata Allah tidak ada yang lain. Wah, orang itu tidak ada cinta. Wah, tapi kalau kita luar biasa. Wah, kalau bagi jalan antrinya luar biasa. Jadi, jangan mendekat kejadian yang tersuruhan ini. Pokoknya firman ini hebat ya. Kalau dilakukan tidak sama Allah, tidak ikhlas sama Allah, dia akan sama Allah, dia akan ini. Begini juga bagaimana yang benar itu adalah seperti hanya perlunya Nabi Nuh. Kalau anda mau melakukan aktivitas, ya, lihatlah. Karena Rasulullah mengatakan, "Maka mulailah dari amuna bahwa wajib bagi yang beramal tidak sesuai dengan contoh Rasul maka tertolak." Nah, perahu Nabi Nuh itu adalah ajaran Islam. Perahu Nabi Nuh itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Maka yang masuk ke situ selamat. Yang kemudian tidak masuk selamat. Nah, benar itu adalah mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi jangan sampai seperti kenalan saya, Mas Amir. Aku itu kok hidupnya tidak tenang. Kenapa? Padahal semua sudah aku lakukan. Tapi kelak. Loh, kamu kerjanya emang di pabrik dia. Loh, di cara kerjanya emang. Loh, kenapa di situ suasananya Islami? Bahkan pabrik tadi punya masjid namanya Al-Bin. Di daerah itu, di Karang ya. Ya, pokoknya pabrik diri itu, di situ masjidnya Al-Bin namanya. Al-Bin. Saya beberapa kali dengan itu saya nggak mau. Alun alunnya loh, kamu kok kata katanya, oke kamu ikhlas karena Allah, tapi cara bekerja kamu, tempat bekerja kamu bukan maka tidak dianggap sebagai ibadah. Maka yang terjadi itu adalah sebelum dia menjadi orang muslim, sebelum dia berbuat tahu hukumnya itu. Jadi misalnya ada petugas asuransi datang kepada anda. Tidak langsung kemudian, oke saya daftar asuransi, harus tanya dulu. Menurut Islam itu asuransi yang disetujui oleh Allah kita itu apa ya? Anda mau menikah, harus belajar dulu hukum-hukum pernikahan. Kewajiban suami terhadap istri itu kayak apa ya? Kewajiban istri terhadap suami itu kayak apa ya? Oh, yang tadi mencari nafkah ini adalah kewajiban suami terhadap istri. Tapi hukumnya laki-laki perempuan itu lupa. Perempuannya proses. Pada mirip, enak banget dengan laki-laki bisa memasuk suara dengan berat. Dengan perempuan. Sebenarnya perempuan itu mau masuk surga apa? Terkaitnya hanya tiga. Saat Allah, saat Rasul, saat suami, sudah masuk. Dari mana dalilnya? Karena dulu di masa Rasulullah, ada seorang suami pergi keluar kota, istilah kita keluar kota. Sebelum pergi keluar kota, dia bilang sama istrinya, selama saya sudah keluar kota, kamu tidak boleh pergi meninggalkan kota ini. Terdengar kabar orang tuanya sakit, dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, orang tua aku sakit, bolehkah aku nengok? Bagaimana dengan suami ini? Suamiku berpesan, saya tidak boleh meninggalkan kota ini. Saat itu suami ini. Gak jawab Allah orang tua saya meninggal. Boleh tak saya menengok suami? Orang tua itu. Maka kemudian Rasulullah menjawab, bagaimana tentang suamimu? Suamiku berpesan, aku tidak boleh meninggalkan kota ini. Kalau itu tak akhir suami. Ya, akhirnya dia tidak menengok. Dan ketika suaminya pulang menceritakan suaminya menyesal karena membuat pembatasan yang terlalu ketat. Tapi di dalam dua riwayat tadi dikatakan, orang tua itu diampuni dosanya karena punya anak yang taat terhadap suami. Jadi riwayat lain, istri itu, perempuan itu dosanya diampuni karena dia taat terhadap suami. Karena memang seorang muslim, begitu dia seorang muslimah, begitu dia mau pergi lewat jarak safar, ya misalnya ke Bandung atau ke Jogja, ya lewat jarak safar, dia harus izin suaminya. Tidak boleh tiba-tiba pulang kantor suaminya dan istrinya. Ibu kemana? Ibu ke Bandung. Loh, ngapain cari kronis? Begitu istrinya pulang dari mana? Dari kantor. Kok enggak izin? Dan kan pasti pergi ke sana cari bola dibuat apa itu kesukaan papa. Kok papa lalu kayaknya sih berdasar-dasar-dasar? Aku gak tulis juga, Pak. Bukan masalah selingkuhnya. Memang di dalam hidup itu orang wanita yang mau pergi keluar dari jarak sana harus minta izin. Nggak boleh tiba-tiba, apalagi kemudian berantem sama suami, pergi meninggalkan suami. Nggak boleh. Jadi, apa, kalau berada-adanya itu, pure. Pure. Pure nggak? Pure. Nggak boleh, pure. Apalagi purenya orang tuanya di Nusa Tenggara Barat pulang. Kita nanya di mana kemana? Dia pergi keluar secara sabar dan minta izin suami. Nah, kalau itu boleh dilakukan, termasuk sama-sama lagi. Semua perbuatan yang kita lakukan, kalau ada idrok tidak kesadaran hubungan dengan Allah dan cara melakukan yang benar, semua dinilai sebagai ibadah. Bekerja ibadah, salaman ibadah. Ya. Kalau sama yang muda bisa sholat, ibadah. Kalau kemudian mau akrab bisa berdiri, berdiri langsung cium pipi tangan. Ibadah? Ibadah. Punya ilmu ini, nanti ini sengaja selainnya saya silakan kalau mau dikopi pulang dari sini dibatalkan ibadah. Bahkan Rasulullah berkata, sesungguhnya kita akan berkata kecuali tidak. Salah satunya apa? Ilmu yang diamalkan dan diajarkan. Maka kalau dapat, misalnya ini sekarang yang hadir katakan 500 orang pulang dari sini, saya tadi ke pengajian materinya bagaimana menghidupkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Ada tiga langkah. Yang pertama membaca dan pahami. Yang kedua, Al-Quran dijadikan pedoman. Yang ketiga, mengingatkan diri kepada Al-Quran. Begitu saya sampaikan 500 orang ini menerapkan. Maka kiriman materi, dapat kiriman pahala. Ya, kemudian kita masuk di dalam begitu dijelasin. Walaupun di konflik selesai, tidak apa-apa. Poin-poinnya disampaikan. Ya. Disampaikan masing-masing kepada 10 orang. Jadi 5.000 orang. Saya dapat kiriman pahala dari berapa? 5.000 orang, 500 orang. Ya, 5.000 orang! Sebenarnya, Bapak gue diberi ceramah di sini. Di ceramah ini, kami materinya terus di materinya. Materi-materi kepada 2 orang. Jadi 10.000 orang. Maka saya dapat kiriman dari 10.000 orang. Dari 5.000 orang. Dari saya sendiri. Dan itu mengalir terus sampai hari. Ya, itulah yang sering saya sebut multilateral pahala. Kalau di dalam kehidupan, di sini ada multilateral pahala. Ada multilateral pahala, punya ilmu disampaikan, punya ilmu disampaikan, punya ilmu disampaikan. Bisanya tumbuh, sampaikan tumbuh. Balik ke mana kalau? Jadi sampaikan kalau ada soal yang disampaikan, yang kita mampu sampaikan. Jangan disimpan terus. Kenapa? Karena ternyata di sini terlalu di universitas ini, orang yang terbiasa menyampaikan ilmu, begitu dia di atas. Ini ternyata. Kalau dalam saat itu akan mengurangi kepikunan di mata Tuhan. Jadi kalau anda ingin rasa pikunnya berkurang, pulang dari sini ilmu itu silahkan diperluaskan. Maka akan mengurangi kepikunan kita dan Tuhan. Menyampaikan ilmu bersama-sama, memberi sedekah bersama-sama, berniat tangan bersama-sama. Maka sering saya mengatakan, kita jangan hanya hidup ibadah. Jangan kita hanya menjadi ahli ibadah. Tapi yang paling hebat adalah ahli ibadah sekaligus ahli manfaat. Makanya, kalau kemudian kita menjadi ahli ibadah, ahli manfaat, kenapa ahli perlu ahli manfaat? Karena kalau kita hanya menjadi ahli ibadah, sholatnya rajin, tahajudnya rajin, bukannya rajin, ibadah bukannya rajin, puasanya rajin, begitu meningkat, bisa dilakukan? Tidak, berarti amalnya putus. Tetapi kalau kita menjadi ahli menjadi kehidupan kita sekali-kali, jadilah ahli ibadah sekaligus ahli manfaat. Ahli ibadah, ahli manfaat, semuanya dapat pahala kalau dilakukan dengan cara yang tadi. Ikhlas sama Allah dan caranya benar. Pokoknya dirumuskan saja. Tadi kepada Pak Atas, oke, saya ikhlas sama Allah semuanya. Tapi bagaimana yang menurut saya benar ya? Begitu juga ketika mempunyai jadi pasal yang Allah menikah. Bagaimana caranya kita ya, mendidik istri bagaimana, istri terhadap suami bagaimana, terus itu juga demikian. Lebaran ini nanti bulan satu, tidak bisa ibadah. Kenapa? Rasulullah pernah berkata, barang siapa yang ingin umurnya diperpanjang dan rezekinya dilimpahkan, harus membuatnya silaturahmi. Pulang kampung itu sebagai seorang muslim, jangan pulang kampungnya, memperpanjang silaturahmi. Memperbanyak silaturahmi, maka akan dipanjangkan umurnya dan dimurahkan rezeki oleh Allah. Intinya, semua perbuatan yang kita lakukan atas dasar pengabdian kepada Allah dan cara melakukan kesenangan itu bernilai ibadah kepada Allah. Jangan sampai perbuatan yang kita lakukan ikhlas karena Allah, tapi caranya keliru tidak dinilai ibadah. Begitu juga caranya benar, tapi tidak ikhlas, tidak dinilai ibadah oleh Allah. Oleh karena itu, ya. Kalau kita ingin menghidupkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari, menurut hemat saya, kita harus melakukan tiga hal ini. Baca dan pahami. Baca dan pahami, baca, pahami, baca, pahami, baca, pahami. Karena Allah sudah menjamin membaca Al-Quran itu mudah, pemahamannya itu mudah. Karena kalau kita di tanpa punya SOP, tidak pernah dibaca, jadi kita akan banyak menyimpang Al-Quran. Begitu juga kalau kita sudah mengaku muslim, tidak pernah membaca dan memahami Al-Quran. Boleh jadi perilaku kita banyak yang menyakit. Saya 2 minggu lalu diceritain dengan saya. Ya, karena dia tidak membaca dan memahami Al-Quran, nyimpangnya terlalu jauh. Mohon maaf, dia selingkuh. Ya, begitu selingkuh, selingkuhannya itu wanitanya itu pakai minyak wangi kan. Begitu dipeluk, pokoknya yang menurut itu tidak bilang-bilang kalau wanitanya. Mau pulang ke rumah, takut istri. Tahu, sudah mandi bulat balik minyak wanginya masih ada. Ya. Gimana yang dia lakukan? Yang dia lakukan dia nyalain motor, motornya dinyalain, terus dia mandi itu. Hahaha. Hampir pokoknya dapat mandi lagi. Hidupnya gelisah. Gelisah. Tidak tenang. Karena tidak berhutang kepada Allah. Maka dia tobat untuk merangkuat. Ya, datang tobat benar. Mudah-mudahan kau benar-benarnya. Saya dulu kayak pagi. Itu dia lakukan kayak gitu berulang-ulang. Gajinya gak cukup. Gajinya hanya 1 bulan. Seribu bayar secara sederhana. Sebulan kalau ada yang dapat makan. Gak lupa. Hidupnya ada yang gelisah. Karena gelisah ternyata gak indah. Biasanya orang yang gelisah, orang yang kamar stres itu kan. Sirinya tidak ya, tapi menurut ilmu-ilmunya. Orang yang stres, orang yang punya beban kehidupannya itu dirinya sendiri. Yang pertama sering karyawan. Yes. Yang kedua sering sakit perut. Dan yang ketiga ngantuk. Jadi kalau ada yang satu di antara tiga itu hati-hati. Itu kemungkinan punya beban hidup yang gak selesai itu. Beban hidupnya macam-macam tentang istri, uang yang gak cukup dan sebagainya. Nah, kenapa Al-Quran berjanji? Kalau ingin tenang hidupnya, salah satunya baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, hati kita menjadi tenang. Kalau tidak percaya, bercerita. Karena kalau membaca Al-Quran seperti halnya rasa gula. Kita tidak tahu apa gula itu mati kalau kita tidak mistik. Begitu juga kita menjadi, dari mana logikanya baca Al-Quran kok menjadi tenang? Nah, supaya merasakan itu, baca dulu. Bila dulu sama artinya. Saya selalu dianjurkan oleh Ustaz Haji, lebih baik baca sedikit tapi usaha tahu maknanya daripada hafal tapi tidak baik bersih. Ya, jadi lebih baik sedikit-sedikit. Gampang lebih belajar. Ya. Kemudian jadikan kebenaran itu dan yang terakhir ikatkan diri kita kepada Al-Quran. Maka kalau kita melakukan ini berarti kita menunjukkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dan kalau kita menunjukkan Al-Quran dalam sehari-hari, suatu saat ketika kita ditakut nyalanya oleh Allah, mantap banget. Ya Allah, aku selama hidup pernah menghidupkan Al-Quran dalam kehidupan saya. Mantap banget aku meminta suruh. Dan untuk menuntut ini, saya ingin mengingatkan, seorang muslim nanti akan ditanya oleh Allah. Wahai Tuhan, prestasi terbaik apa yang kamu koreskan di muka bumi? Sehingga ada alasan bagi memasukkan ke dalam surga. Dan prestasi yang terbaik yang kita lakukan harus ikhlas karena Allah dan caranya. Kira-kira kalau hari ini Anda ditanya oleh Allah, prestasi terbaik apa yang akan anda lakukan di hadapan Allah sehingga anda pantas menjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.